Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, babul jaridati 'ala al-qabr. Bab pelepah kurma di atas kuburan. Yakni apa hukumnya meletakkan atau menanam pelepah kurma di atas kuburan. Qala rahimahullah, wa awsa Buraidah al-Aslami ayyuj'ala fi qabrihi jaridatan. Buraidah al-Aslami radhiyallahu ta'ala anhu, sahabiyun jalil, berwasiat supaya dijadikan di kuburannya dua pelepah kurma. Ini riwayat disebutkan oleh Ibnu Sa'ad dalam kitabnya At-Tabaqat. Tayyib. Disebutkan di sini, awsa Buraidatul Aslami ayyuj'ala fi qabrihi jaridatan. Buraidah al-Aslami mewasiatkan supaya dijadikan di kuburannya dua pelepah kurma. Kalimat fi qabrihi lahu ihtimalan. Di kuburan, di kuburannya ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama ialah dakhila qabrihi, di dalam kuburannya. Jadi berwasiat supaya ada dua pelepah kurma yang dimasukkan di dalam kuburannya. Ini ihtimal yang pertama. Ihtimal yang kedua ialah kalimat fi qabrihi ay fi zahiri qabrihi. Fi zahiri qabrihi, di atas kuburannya. Di atas kuburannya. Wahada adhar, dan ini yang lebih nampak. Demikian dikatakan Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Wa ra'a Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma fustatan 'ala qabri Abdurrahman. Disebutkan dalam riwayat yang lain, Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma melihat fustat, kemah. Fustat itu semacam rumah-rumahan terbuat dari anyaman-anyaman ya. Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma melihat fustat di atas kuburnya Abdurrahman. Abdurrahman bin Abu Bakar Siddiq ya. Ikhwan. Putranya Abdurrahman bin Abu Bakar Siddiq. Putranya Abu Bakar Siddiq. Faqala, maka berkata Abdullah bin Umar, inzi'hu ya ghulam. Cabut fustat tadi wahai anak muda. Pada pelayannya ini. Fa innama yudhilluhu 'amaluh. Sesungguhnya yang menaungi dia adalah amalnya. Enggak ada gunanya dibikin bangunan-bangunan seperti ini. Yang menaungi dia adalah amalnya. Ini athar disebutkan oleh Ibnu Sa'ad juga dalam bukunya At-Tabaqat. Dari jalurnya Ayyub bin Abdullah bin Yasar. Tayyib. Atsar ini menunjukkan, barakallahu fikum, menunjukkan kepada kita bahwasanya Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma tidak sepakat dengan tindakan sebagian sahabat yang meletakkan sesuatu di atas kuburan. Tapi ikhwan, di sini khonatina azakumullah ada dua permasalahan Masalah yang pertama ialah wad'ul jaridah alal qabr. Meletakkan semacam pelepah kurma atau semisalnya di atas kuburan. Atau gharzuha, menancapkan atau menanam pelepah kurma di atas kuburan. Tayyib. Di sini ada dua pendapat. Pendapat pertama menyatakan itu perkara yang diperbolehkan. Ini pendapatnya Buraida al-Aslami. Dia memahami hadis Rasul yang akan dibacakan nanti insyaallah di dalam buku ini, hadis Ibnu Abbas. Dia memahami hadis itu umum. Pendapat yang kedua, pendapat yang menyatakan bahwasanya tindakan itu khusus bagi Nabi alaihi salatu wassalam dan khusus untuk dua orang yang dikubur yang disebutkan dalam hadis Ibnu Abbas di atas. Kita akan dibaca hadisnya insyaallah. Khusus untuk Nabi dan khusus untuk dua orang tadi saja. Tidak berlaku umum. Pendapat yang kedua ini barakallahu fikum yang rajih. Asy-Syaikh Al-Allamah Abdul Aziz bin Bas rahimahullah, beliau berkomentar dalam ta'liq beliau atas Fathul Bari. Saya bacakan lafadznya. Qala Asy-Syaikh Al-Allamah Abdul Aziz bin Abdullah bin Bas rahimahullah, al-qawlu bil khususiyyati huwa as-shawab. Pendapat yang menyatakan ini khususiyah, khusus bagi Nabi dan dua orang tadi, itulah pendapat yang benar. Alasannya ialah li'anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yaghrizil jaridata illa ala kuburin alima ta'dhiba ahliha. Dikarenakan Rasulullah SAW tidaklah menanam pelepah kurma tadi kecuali di atas kuburan-kuburan yang beliau tahu. Yang beliau tahu orangnya diazab. Di atas kuburan-kuburan yang beliau tahu orangnya ini yang dikubur sedang diazab. Walam yaf'al dzalika lisa'iril qubur. Walau kana sunnatan lafa'alahu bil jami'. Yang kedua, Rasulullah SAW tidak melakukan hal itu pada semua kuburan. Kalau seandainya perkara yang sunnah, tentu beliau akan melakukannya pada semua kuburan. Faham salah ya? Ini argumentasinya beliau. Jadi Rasul hanya meletakkan pelepah kurma tadi hanya pada kuburan tadi, dua kubur tadi. Dan beliau tahu sedang diazab pelakunya. Beliau tidak melakukannya pada semua kubur-kubur yang lain. Kalau seandainya meletakkan pelepah kurma atau semisalnya di atas kuburan itu perkara yang sunnah, tentu akan dilakukan pada semua kuburan yang ada. Nyatanya tidak. Alasan yang lain kata beliau, kata Syekh bin Baz, wali annal khulafa ar-rasyidin wa kibar as-sahabah lam yaf'alu dhalik. Juga dikarenakan khulafa ar-rasyidin dan para sahabat, kibar as-sahabah, tidak ada yang melakukan tindakan itu. Walau kana masyru'an labadaru ilaih. Kalau seandainya tindakan itu disyariatkan, tentu mereka bersegera melakukannya. Nyatanya juga tidak ada. Kata beliau, amma ma fa'alahu Buraidah fahuwa ijtihadun minhu. Adapun yang dilakukan oleh Buraidah Al-Aslami itu ijtihadnya beliau saja. Wal ijtihadu yukhti'u wa yusib. Sementara ijtihad kadang salah kadang benar. Wassawab ma'a man taraka dzalika kama taqaddam. Pendapat yang benar, pendapat yang meninggalkan perbuatan itu sebagaimana yang telah lewat argumentasinya. Wallahu a'lam. Nama ikhwan, kalam Syekh bin Bas sawab. Sehingga dalam masalah ini pendapat yang rajih barakallahu fikum adalah pendapat yang menyatakan tidak ada syariatnya, tidak ada sunnahnya meletakkan sesuatu atau menancapkan pelepah kurma di atas kuburan. Enggak ada sunnahnya ikhwan. Karena Rasul berbuat demikian untuk meringankan azab yang dikubur. Argumentasi yang mungkin tambahkan, kalau seandainya itu disunnahkan atau dikerjakan oleh kaum muslimin, berarti mereka semuanya meyakini yang dikubur sedang diazab. Seudzon kepada kaum muslimin semua ya ikhwan. Sehingga tidak ada dasarnya. Dari sini khonatina azakumullah, para ulama kita berfatwa meletakkan karangan-karangan bunga atau bunga-bunga di atas kuburan itu semuanya perkara bid'ah. Dimasukkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam bukunya Ahkamul Janais, termasuk bid'ahul janais. Termasuk bid'ahul kubur. Bid'ah kuburan ketika kuburan itu ya ikhwan dikasih bunga-bunga. Barakallahu fikum. Di zaman sekarang ini yang banyak berbuat demikian siapa? Kaum Nasara. Bahkan sampai tenggelam itu kuburannya ikhwan. Gak kelihatan kuburannya penuh dengan yang namanya bunga. Allahul musta'an. Kalau di masa kita sekarang ini ikhwan, sebagian mereka yang berbuat demikian bukan semata-mata pelepah kurma, ditanami pohon. Tanami pohon. Kalau pelepah kurma kan bisa kering ya. Kalau pohon kan basah terus sehingga enggak bakal diadab kata mereka. Ini semuanya adalah perkara yang batil. Masalah kedua ialah hukum meletakkan sesuatu di atas kuburan atau membangun sesuatu di atas kuburan. Bina usyai al-qabr. Membangun sesuatu di atas kuburan. Tayyib. Tentang bab ini barakallahu fikum, pendapat yang rajih, pendapat yang benar. Apa yang dilakukan oleh sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, di mana beliau melarang membangun sesuatu di atas kuburan. Dan beliau mengatakan innama yudhilluhu amaluh. Disebutkan dalam riwayat ini. Yang menaungi dia adalah amalannya. Tidak ada gunanya dikasih kelambu, dikasih bangunan-bangunan yang lainnya. Tidak ada gunanya. Ini yang benar. Argumentasinya adalah keumuman hadis Rasulullah SAW yang melarang membangun sesuatu di atas kuburan. Asy-Syaikh Al-Allamah bin Asy-Syaikh Abdul Aziz bin Bas rahimahullah juga berkomentar terkait dengan athar Ibnu Umar di atas. Kata Syekh bin Bas rahimahullah, fas-shawabu ma fa'alahu Ibnu Umar li'umumil ahadithi dallah ala tahrimil bina' al-kubur. Pendapat yang shawab, pendapat yang benar, apa yang dilakukan oleh Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma Karena keumuman hadis-hadis yang menunjukkan haramnya membangun sesuatu di atas kuburan. Kata Syekh bin Baz, wahiyatashmulu bina al-qubab wa ghairaha. Hadis itu mencakup larangan membangun kubah-kubah dan yang selainnya di atas kuburan. Alasan yang lain kata beliau, wali anna dzalika min wasailis syirki bil maqbur fahurima fi'luhu kasairi wasailis syirik wallahu a'lam. Dan juga dikarenakan tindakan itu termasuk wasilah sarana berbuat syirik dengan yang dikubur, maka diharamkan perbuatan semacam itu sebagaimana seluruh wasilah-wasilah syirik. Wallahu ta'ala alam bisawab. Nah, ini yang juga sawab. Ini yang juga sawab. Sehingga tindakan sebagian mereka yang membangun fustat di atas kuburnya Abdurrahman bin Abu Bakar Siddiq, ijtihad mereka. Dan itu ijtihad yang kurang tepat. Paham insyaAllah ya? Sehingga yang benar tidak diperbolehkan membangun apapun di atas kuburan. Masalah yang ketiga, terkait dengan masalah al-julus al-kubur. Duduk di atas kuburan. Kita baca riwayatnya. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullah wa qala Kharijah ibn Zaidin. Dan berkata Kharijah ibn Zaid, ra'aituni wa nahnu syubban fi zamani Uthman radhiyallahu ta'ala anhu. Berkata Kharijah ibn Zaid, aku melihat diri aku, ra'aituni, aku melihat aku sendiri. Dalam keadaan kami adalah para syubban, para pemuda-pemuda pada masa Uthman ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Wa inna shaddana wathbatan, dan orang yang paling kuat lompatannya di kalangan kami, wathbah itu lompatan ya, yang paling kuat lompatannya di antara kami adalah alladhi yathibu qabr Uthman ibn Mad'un hatta yujawizah, orang yang melompati kuburannya Uthman ibn Mad'un hingga melampaui kuburan tadi. Jadi apa namanya, kayak orang lari gitu, lari di atas kuburan. Wa qala Uthman ibn Hakim, dan berkata Uthman ibn Hakim, sang rawi dari Kharijah, akhadha biyadi Kharijah. Kharijah bin Zaid di atas mengambil, memegang tanganku. Fa ajlasani ala qabr, lalu dia mendudukkan aku di atas kuburan. Yani menjelaskan alasannya kenapa kau dulu masa mudanya sampai melompat-lompat di atas kuburan. Ini argumentasinya. Dipegang tangannya oleh Kharijah, didudukkan bersama dia di atas kuburan. Wa akhbarani an ammihi Yazid bin Thabit. Yazid atau Zaid? Yazid. Lalu dia memberitakan kepada aku dari pamannya, yaitu Yazid bin Thabit, qal, dia mengatakan, innama kuriha liman ahdatha alaih, sesungguhnya yang dibenci dari perbuatan duduk di atas kuburan, yang dibenci adalah liman ahdatha alaih, bagi orang-orang yang berbuat ihdath di atasnya. Kata-kata ahdatha alaih dua kemungkinan, dua makna ya. Makna yang pertama adalah buang hajat di atasnya. Yang dibenci, yang dilarang dari duduk di atas kuburan bagi yang berbuat hadat, yang buang hajat di atas kuburan, yang BAB, yang BAK, di atas kuburan. Ahdat dari kata-kata hadat, buang kecil, buang air besar di atas kuburan, itu yang tidak boleh. Ini makna pertama. Makna yang kedua, kata-kata ahdatha, ahdatha ay fa'ala muhdatsan, melakukan tindakan-tindakan muhdats, tindakan-tindakan bid'ah, tindakan-tindakan kemaksiatan dan yang semisalnya. Ini dua makna terkait dengan masalah ini. Wa qala Nafi', tambah kata Nafi', kana ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma yajlisu 'ala al-qubur. Adalah ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau dulu duduk di atas kuburan. Ayib. Ini masalah berikutnya, ikhwan. Masalah tentang masalah al-julus wal-qu'ud al-kubur. Apa hukumnya duduk-duduk di atas kuburan? Ada sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dari sahabat Abu Umar al-Ghanawi. Dari sahabat Marthad al-Ghanawi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "La tajlisu 'alal qubur wa la tusallu ilaiha." Kalian jangan duduk-duduk di atas kuburan dan jangan pula salat menghadap ke arah kuburan. Taib. Dan disebutkan juga di hadis yang lain, hadis yang dikeluarkan Imam Ahmad, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dari sahabat Amr ibn Hazm Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la taq'udu 'alal qubur. La taq'udu 'alal qubur. Kalian jangan duduk-duduk di atas kuburan. Disebutkan dalam riwayat yang lain, wa fi riwayatin bilafad. Disebutkan dalam riwayat yang lain dengan lafaz ra'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ana muttaki'un ala qabr. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat aku bertelekan di atas kuburan. Faqala, maka Rasul menyatakan, la tu'dhi sahibal qabr. Kamu jangan menyakiti orang yang dikubur itu. Misalkan dia sedang bertelekan kuburan, dijadikan sebagai sandaran, sebagai telekan begini. Rasul mengatakan, la tu'dhi sahib al-qabr. Kamu jangan menyakiti yang dikubur. Ini isnaduhu sahih. Isnadnya sahih. Bahkan disebutkan dalam hadis yang lain ancaman, ya ikhwan. Ancaman bagi orang-orang yang duduk di atas kuburan. Disebutkan dalam sahih Muslim, disebutkan dalam sahih Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, la ayyajlisa hadukum, Rasul mengatakan dalam sabdanya sallallahu alaihi wasallam, la ayyajlisa hadukum ala jamratin, la ayyajlisa hadukum ala jamratin fatahriqa thiyabahu fatakhlusa ila jildih, fatakhlusa ila jildih khairun lahu min ayyajlisa ala qabri muslim, khairun lahu min ayyajlisa ala qabri muslim. Sungguh kata Rasul, salah seorang di antara kalian duduk di atas bara api, lalu bara api itu membakar pakaiannya sampai mengenai kulitnya, itu lebih baik bagi dia daripada duduk-duduk di atas kuburnya seorang muslim. Itu ancaman ya. Ini semuanya barakallahu fikum ahadits sharihah, hadis yang sangat tegas, yang sangat gamblang, sahih, yang menerangkan kepada kita larangan duduk di atas kuburan. Ancaman keras, termasuk dosa duduk di atas kuburan. Tayyib, maka dalam bab ini terkait dengan masalah hukum duduk-duduk di atas kuburan, pendapat yang rajih, pendapat yang rajih adalah pendapat jumhurul ulama. Pendapat yang rajih, pendapat jumhurul ulama yang menyatakan larangan. Menyatakan larangan dikarenakan hadis-hadis di atas. Dilarang ya, ikhwan. Min babi aula, lebih-lebih lagi barakallahu fikum kalau duduk di atas kuburan tadi untuk buang hajat. Ini lebih parah lagi ya, ikhwan. Seperti yang disebutkan di atas. Untuk hadas, BAB di atas kuburan, BAK di atas kuburan, itu dosanya lebih parah lagi. Atau membuat perkara-perkara bid'ah di atas kuburan, ucapan, perbuatan, tindakan-tindakan yang keji atau yang menyimpang di atas kuburan, min babi aula, lebih-lebih lagi. Duduk saja tidak boleh, apalagi perkara-perkara yang semacam itu. Wallahu ta'ala alamu bisawab. Tayyib barakallahu fikum. Dibaca hadisnya mana usah? Baca ya, tanggung ya. Tayyib, sekarang kita baca hadisnya ya. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala hadatsana Yahya. Demikian disebutkan Yahya dengan tanpa menyebutkan nama bapaknya atau nisbahnya. Ada ikhtilaf di kalangan para ulama ahli hadis tentang siapa yang diinginkan dengan Yahya di sini. Ada yang menyatakan dia adalah Yahya bin Ja'far, Yahya ibnu Ja'far. Ini pendapatnya Abu Nu'aim dalam mustakhrajnya. Ada yang menyatakan dia adalah Yahya ibnu Yahya. Ini pendapatnya Abu Mas'ud dan Al-Mizzi. Tapi yang rajih, yang mu'tamad, dia adalah Yahya bin Musa. Yahya ibn Musa disebutkan oleh Abu Ali ibn Syabweh. Dari Firabri. Tegas dengan kata-kata Yahya ibn Musa. Al-Firabri ini yang meriwayatkan Sahih Bukhari. Sehingga dia adalah Yahya ibn Musa. Qala haddathana Abu Muawiyah. Abu Muawiyah al-A'mash. Abu Muawiyah namanya Muhammad ibn Khazim al-Darir. Abu Muawiyah yang meriwayatkan dari al-A'mash. Anil A'mash, Al-A'mash namanya siapa? Sulaiman ibn Mihran, Abu Muhammad al-Kufi. An Mujahid bin Jabr al-Makki. An Taus ibn Kaysan. An Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, dari Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. An Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu marra biqabrayni yu'adzaban. Rasul sallallahu alaihi wasallam melewati dua kuburan yang sedang diazab. Tahu dari mana ya kawan? Tahu dari mana ini? Dari wahyu Allah azza wa jal. Allah yang memberitahukannya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apakah mungkin yang lain tahu? Jawabannya tidak mungkin. Ini perkara gaib. Tidak mungkin tahu. Kalimat inilah yang menunjukkan ini khususiah Rasul. Tindakan yang nanti dilakukan Rasul itu khusus untuk beliau. Karena beliau yang diberitahu ini diazab. Faqala, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innahuma la yu'adzabani. Sesungguhnya dua orang yang dikubur ini sedang diazab. Wama yu'adzabani fi kabir, dan keduanya tidak diazab karena dosa besar. Disebutkan dalam riwayat yang lain dengan tambahan ala wa huwa kabir. Ja'a fi riwayatin, datang disebutkan dalam riwayat yang lain, Rasul mengatakan ala wa huwa kabir. Ketahuilah itu dosa yang besar. Jadi kata-kata pertama, wama yu'adzabani fi kabir, mereka berdua tidak diazab karena dosa besar, yakni tidak dianggap dosa besar oleh kebanyakan orang. Orang-orang memandangnya kecil, dosa yang ringan. Rasul mengatakan dalam riwayat yang lain, ala wa huwa kabir, ketahuilah itu tindakan dosa besar, yakni dalam syariat. Jadi yang menyebabkan dua orang tadi azab, dua amalan, dua dosa yang diremehkan banyak orang ya. Orang memandangnya dosa kecil, dosa biasa. Namun dalam agama itu dosa yang sangat besar. Apa itu? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amma ahaduhuma fakana la yastatiru minal baul. Adapun yang satu, dia dulu tidak menutupi auratnya ketika buangan kecil. La yastatir, tidak menutupi auratnya ketika buang air kecil. Jadi dia buang hajat, tidak menutupi auratnya. Wa fi riwayatin, disebutkan dalam riwayat yang lain dengan lafaz la yastanzihu. Di sini kan la yastatiru. Dalam lafaz yang lain, la yastanzihu minal baul. Dia tidak membersihkan diri dari kencingnya. Yakni tidak buang atau tidak istinja. Dia buang air kecil, tidak pakai istinja. Paham ya? Kecil selesai, langsung dimasukkan celana selesai ya. Barakallah. Ini dua lafaz. Dua-duanya sahih sehingga dua bab. Yang pertama, dia ketika buang hajat tidak menutupi auratnya. Yang kedua, ketika buang hajat tidak bersih, tidak istinja. Najisnya mengenai pakaiannya atau mengenai badannya, barakallahu fikum. Ini dianggap remeh oleh orang-orang banyak, padahal itu dosa besar, perkara yang besar dalam Islam. Sebab orang itu diazab di kuburan. Wa ammal akhir, adapun yang lainnya, fakana yamshi bin namimah. Ada orang yang kedua, dia biasa berjalan dengan namimah, mengadu domba. Itu namanya namimah ya. Thumma akhadha jaridatan rotbah. Kata Ibnu Abbas, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil pelepah kurma yang basah. Fasyaqqaha nisfain binisfain, lalu beliau belah menjadi dua. Thumma gharaza fi kulli qabrin wahidatan, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menanam pada tiap-tiap kubur satu belahan tadi. Faqalu, maka mereka para sahabat bertanya, ya Rasulullah lima sana'ta hadza, ya Rasulullah kenapa engkau berbuat seperti ini? Faqala, maka Rasul menjawab, la'allahu ayyu khaffafa anhuma ma lam yaibasa. Semoga diringankan azab keduanya selama pelepah kurma tadi belum kering. Berarti ini khusus untuk Nabi ya ikhwan, bukan yang lainnya. Ketika kamu beralasan naruh sesuatu di atas kuburan, saya ikut contoh, saya kepingin niru Rasul. Kita mengatakan, apakah Anda tahu dikasih wahyu oleh Allah Azza wa Jal yang dikubur itu diazab? Enggak mungkin jawab. Nah, gitu ya. Yang kedua, tindakan Anda ini secara otomatis menuduh yang dikubur sedang diazab. Ini su'udzon kepada semua kaum muslimin nanti. Paham insyaallah ya? Naam. Yang dikerjakan sebagian kaum muslimin ya ikhwan, enggak cuma pelepah kurma ya. Pohon tanam khurafat sehingga mereka meyakini kalau pohon itu kan enggak bakal kering-kering. Sehingga selama dia masih basah ada pohonnya tidak bakal diazab. Ini khurafat. Ini semuanya khurafat, barakallahu fikum. Ala kulli hal, di sini khairatina azakumullah. Ini hadis menegaskan kepada kita pendapat yang rajih, menanam atau meletakkan pelepah kurma atau apapun dalam kuburan itu hanya khusus untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam saja dan khusus untuk dua orang tadi yang diazab. Enggak ada lagi yang lain. Tayyib, barakallahu fikum. Adapun tindakan sebagian orang yang meletakkan segala sesuatu di atas kuburan, ada bunga-bunga, ada apa namanya, apa mereka katakan Evan, ada bunga-bunganya, ada dupa-dupanya, ada macam-macam itu ya, itu semuanya termasuk bid'ahul kubur. Dan yang terpenting Evan, kita harus mewaspadai dua amal ini, dua tindakan, dua amalan yang menyebabkan azab kubur. Terkait dengan ada buang hajat tidak nutupi aurat, nampak auratnya dan tidak bersih ketika buang hajat. Dan yang kedua, namimah. Harus diwaspadai, barakallahu fikum, wallahu ta'ala alam bisawab. Diawakan hadisnya, barakallahu fikum. Naktafi lahuna subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, tafadhalu hafizakumullah.